Orang gila atau anak bayi kalau mati masuk surga atau neraka? Atau katanya ada tempat antara surga dan neraka? Yang pertama tentang orang gila, telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an thalatha. Ya, pena itu diangkat dari tiga orang. Artinya tidak dicatat dosa-dosanya lagi. Yaitu diantaranya orang gila, ya. Orang gila sampai dia sadar. Artinya orang gila itu hanya akan dihisap ketika dia sadar saja, ya. Waktu ketika dia gila itu sudah tidak dihitung lagi. Jadi waktu ketika dia sebelum gila itu yang dihitung. Lalu apakah dia berhak masuk surga atau ke neraka? Tidak ada tempat antara surga dan neraka. Apakah surga atau neraka saja? Iya. Adapun anaknya orang-orang yang beriman, maka tempat mereka insyaallah taala di dalam surga. Dan telah dinukil oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu taala akan ijma ulama, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada, anaknya orang-orang yang beriman itu tempatnya di dalam surga apabila mereka meninggal sebelum usia balig. Ya. Adapun anaknya orang-orang neraka, anaknya orang-orang kafir, ya, yang meninggal sebelum balig, maka dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, mereka itu seperti ahlul fatrah, ya, atau orang-orang yang tidak pernah diutus rasul kepada mereka. Sedangkan Allah tidak akan mengazab sampai diutus para rasul. Maka mereka ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala akan diuji. Diutus rasul kepada mereka di akhirat kelak, ya, sebagai ujian, ya. Lalu akan hasilnya apakah mereka masuk ke surga atau ke neraka, ya. Demikian wallahu taala a'lam. Jadi tidak ada yang namanya tempat antara surga dan neraka.